عليهم ولا هم معه. قال الشيخ رحمه الله ويقر على النار ليس هذا بالحق ولا وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. جل ما يلي كتب بليغ يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيع. Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan orang-orang kafir yang sangat mengerikan. Inda ardihim 'alan nar, ketika mereka ditampakkan, tunjukkan, dihadapkan ke neraka. Alladzi kanu yukadzibuna biha, yang dahulu mereka menganggapnya dusta, yang dahulu mereka mengingkarinya. Wa annahum yuwabbaqun, dalam keadaan mereka yuwabbaqun, dicela, direndahkan, diejek. Wayaqulu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, alaysa hadza bil haqq, bukankah ini benar? Wa qad khabartumuhu, dan kamu sudah mendatanginya, sudah melihatnya. Wa syahadtumuhu, kamu menyaksikannya dengan mata kepalamu. Iya, dan kamu menyaksikannya dengan terang dengan kedua matamu. Qalu bala wa rabbina, mereka menjawab, bala, demi Rabb kami, demi Allah, kami sedang melihatnya. Fa'atarafu bidzanbihim, akhirnya mereka pun mengakui dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Pengakuan yang sia-sia. Nah, penyesalan yang tidak ada faedahnya ketika ini adalah ketika itu. Tabayyana kadzubuhum, maka jelaslah kedustaan mereka. Qala, maka Allah berfirman, fadzuqul adzaba bima kuntum tafur, maka rasakanlah azab karena kamu dahulu kufur kepada Allah. Ai adzaban laziman daiman, yaitu azab yang tetap bersama kamu, tidak pernah kamu tinggalkan, tidak pernah pula dikurangi, bahkan semakin ditambah, daiman, selama-lamanya. Kama kana kufrukum sifatan lazimah, sebagaimana kekafiran kamu itu adalah sifat yang melekat, yang terus menerus sampai kamu mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa amara ta'ala, ini juga mungkin masih menjadi isyarat, kalau seperti yang apa namanya, seperti diterangkan sebagian ulama, kalau untuk orang-orang yang mukmin, karena ini perbuatan apa yang mungkin cabang-cabang dari kekafiran itu ataupun sifat-sifat kejelekan yang ada pada mereka itu tidak melekat, maka neraka itu bukan sesuatu yang abadi buat orang-orang yang beriman. Mereka ditempatkan, diletakkan di dalam neraka sekadar untuk membersihkan yang kotoran-kotoran yang ada pada mereka, untuk kemudian mereka dimasukkan kembali ke dalam jannah. Qalakum ma'amara ta'ala Rasulahu s.a.w. an yasbir. Setelah itu Allah memerintahkan Rasulnya untuk bersabar. Al-adiyatil mukadzibin al-mu'adinalahu, atau al-mu'adinalahu, yani bersabar menghadapi gangguan, tekanan, ancaman dari orang-orang yang mendustakan, dari orang-orang yang memiliki ataupun memusuhi beliau. Wa la yazala da'iyan lahum ila Allah, dan Allah perintahkan pula di samping beliau diperintahkan untuk bersabar, yakni bersabar menghadapi gangguan. Kalau disebutkan apa namanya di sini, sabar dalam semua bentuknya, semua jenisnya, sabar untuk taat kepada Allah, yakni berartinya juga seperti yang diterangkan oleh beliau, sabar la yazala da'iyan lahum ila Allah, untuk senantiasa terus menjadi da'i yang mengajak mereka kepada Allah. Wa yaqtadiya bisabri ulil azmi minal mursalin, dan hendaknya mereka beliau meniru, yakni menyeladani kesabaran para ulul azmi, rasul-rasul dari kalangan ulul azmi minar rusul. Ini yang 4 orang lagi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Isa alaihi wassalam. Sa'adatul khalq, yaitu para pemimpin makhluk, pemimpin umat manusia, para pemuka, orang-orang yang mulia, ulil azaim, orang-orang yang memiliki tekad dan kemauan yang kuat, kesungguhan yang luar biasa dalam menjalankan tugas Allah yang Allah berikan kepada mereka. Wal himamil aliyah, orang-orang yang memiliki cita-cita, orang-orang yang memiliki tekad yang tinggi, yang mulia, yang tidak mau artinya sekadar berbuat sekadarnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki betul kemauan yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi. Alladzina umma sabruhum, yaitu orang-orang yang sangat besar kesabarannya, yang sangat kuat kesabarannya. Wa tamma yaqinuhum, dan orang-orang yang sempurna keyakinan mereka. Karena dua hal inilah mereka menjadi para sadatul khalq, menjadi pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka umat manusia seluruh makhluk. Fahum ahakul khalqi bil uswati bihim, mereka lah orang-orang, yakni makhluk-makhluk yang sangat pantas, yang sangat layak untuk kita berteladan kepada mereka. Wal qafu li atharihim, mengikuti jejak-jejak mereka. Wal ihtida bi manarihim, dan mengambil petunjuk dengan cahaya dari mereka. Fan kasara sallallahu alaihi wasallam li amri rabbi, maka Rasulullah pun mengikuti perintah Rabbnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dengan semua bentuk kesabaran, dengan semua jenis kesabaran, yang tiga kesabaran tersebut: sabar bertaat kepada Allah, beliau tidak pernah futur, tidak pernah lemah, tidak pernah mata semangat, dan sabar dalam untuk menjauhi hal yang dilarang oleh Allah, dan sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyenangkan. Fasabara sabran lam yasbirhu nabiyyun qabla, bal fasabara sabran lam yasbirhu ahadun qablahu wa ba'da. Beliau bersabar dengan kesabaran yang tidak pernah bersabar seperti itu nabi sebelumnya, bahkan siapapun tidak pernah bersabar sebelum dan sesudah beliau, tidak ada yang bersabar seperti sabarnya beliau. Hatta ramahul mu'adzun lahu an qausin wahidah, sampai orang-orang yang memusuhi beliau menyerang beliau dari segala jurusan secara serempak. Wa qamu jami'an bisaddihi 'anid da'wah ila Allah, bahkan mereka kemudian bangkit bersama-sama menghalangi beliau dari jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dari kalangan orang-orang yang di luar keluarga yang besar beliau, masyarakat beliau, bahkan juga dari kalangan penduduknya, bahkan dari seluruh dunia, seluruh bangsa, bahkan sampai saat ini pun musuh-musuh beliau senantiasa juga menyerang beliau, bersatu padu, tolong menolong, bahkan dari kalangan orang-orang yang mengaku muslim, dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit nifak dalam hatinya, menyerang beliau, berusaha untuk menghalangi dan memadamkan cahaya dakwah yang beliau wariskan. Fa fa'alu ma yumkinuhum min al-mu'adati wal muharabah, dan mereka melakukan semua yang memungkinkan untuk mereka lakukan di dalam memerangi, memusuhi dan memerangi agama Allah ini. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam lam yazal shadi'an bi amrillah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam terus sampai akhir hayatnya, sampai menjelang mautnya, tetap beliau berusaha menjalankan perintah-perintah Allah, mengingatkan, memberikan peringatan-peringatan supaya umat menjauhi segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, dan menghasung mereka kepada hal-hal yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam keadaan pun beliau sakaratul maut selalu memberikan peringatan, senantiasa berdakwah menyuarakan yang hak. Qala muqiman ala jihadi a'da'illah, beliau waktunya sambil dan tetap beliau menjalankan jihad, memerangi musuh-musuh Allah dengan lisan dan kekuatan yang ada pada beliau. Sabiran ala ma yanaluhu minal adha. Dalam keadaan terus mereka beliau bersabar menyenim terhadap apa yang menimpa beliau, gangguan-gangguan, tekanan-tekanan, sikap-sikap permusuhan itu beliau terus jalankan sampai beliau wafat. Hatta makkanallahu lahu fil ardh, sampai Allah memberikan kekuatan kekuasaan kepada beliau di muka bumi, takluknya Mekah, dan kemudian dia berhasil ditundukkannya pula wilayah dengan orang-orang Arab yang ada ketika itu, sehingga dakwah beliau tersebar sampai ke seluruh penjuru jazirah Arab, dan mereka pun datang mengirimkan utusan-utusan menyatakan keislaman. Wa adhara dinahu, dan Allah menangkan agama beliau ala sa'iril adyan, dari seluruh agama. Ini bukan tidak hanya ketika beliau masih hidup, bahkan sampai Allah janjikan ini sampai kiamat. Dan Allah memenangkan apa namanya agama beliau, mengharumkan, mengangkat derajat beliau, nama beliau sampai kiamat. Jadi dakwah beliau sampai ini tidak pernah disambut seperti dakwah nabi-nabi sebelumnya. Agama beliau sampai pada tempat-tempat yang belum pernah dicapai juga oleh nabi-nabi sebelumnya. Sudah diterima oleh umat seperti ini, yani tidak seperti pandangannya ini agama para nabi yang lain. Wa ummatuhu 'alal umam, wa ummatuhu 'alal umam. Allah menangkan, Allah muliakan, Allah jadikan umat beliau sebagai umat yang terbaik, sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Fasunnam wa sallallahu alaihi wa sallam taslima. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau selama-lamanya. Wa qawluhu wa la tasta'jil lahum, dan ada pun firman Allah, wa la tasta'jil lahum ay liha ula'il mukadzimin al-musta'jilina ila adab. Janganlah minta disegerakan. Jangan minta disegerakan untuk mereka, yakni untuk orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang minta disegerakan adab. Fa inna hadza min jahlihim wa hamqihim. Karena sungguhnya permintaan mereka minta disegerakan untuk dipercepat datang adab ini sebagai tantangan, ya, fa tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Datangkan kepada kami apa yang kamu janjikan. Jadi mereka minta disegerakan. Kalau memang kamu benar, turunkan adab. Nah, anzil alaina kisfan minas sama. Turunkan sepotong kepingan langit untuk kami. Ini untuk membuktikan bahwa beliau itu benar. Ini tidak lain adalah karena kejahilan dan kedangkalan akal mereka, kebodohan mereka. Sampai ini ya ketololan mereka. Nah, Fala yastakhifunnaka bijahlihim. Jangan membuat kamu lemah, jangan membuat kamu takut, jangan membuat kamu merasa rendah, yakni kejahilan mereka. Wala yahmiluka ma tara min jahlihim ala an tad'u Allah alaihim bidzalik. Dan jangan pula membawamu, yakni ketika melihat permintaan mereka minta disegerakan azab, jangan mendorong engkau untuk mendoakan kepada Allah disegerakannya azab tersebut. Nah, fa inna kullama huwa atin qarib. Karena segala sesuatu yang datang itu dekat. Semua yang akan datang itu pasti dekat. Tinggal tunggu waktunya. Oleh karena itulah beliau yang tidak pernah meminta disegerakan azab, bahkan yakni di antara isyarat juga disebutkan oleh Allah bahwa Rasulullah SAW itu rahmatan lil alamin. Ini rahmat tidak hanya bagi orang-orang yang beriman kepada beliau, tapi juga rahmat bagi orang-orang yang kafir. Dengan keberadaan beliau, seperti dikatakan oleh Allah, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengazab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, ada bersama mereka. Itu sudah cukup untuk menahan azab dari Allah terhadap mereka. Adapun misalnya pernah terjadi kemarau yang didoakan oleh Rasulullah, dan itu sebagai peringatan, bukan yang artinya untuk membinasakan mereka. Ya. Qala ka'an wa ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu. Seakan-akan ya mereka itu yani yawma yarawna ma yu'adun, ketika melihat pada hari ketika mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, yang pernah diberitakan oleh Rasul kepada mereka, lam yalbathu yani fid dunya, tidaklah mereka tinggal di dunia ini, illa sa'atan min nahar, melainkan yani sesaat di waktu siang. fala yahzunuka tamattuhum al-qalil wa hum sa'iruna ila al-adabil wabil. Nah, janganlah membuatmu sedih, jangan membuatmu berduka ketika mereka melihat mereka bersenang-senang, yakni dengan sesuatu yang sedikit, sementara mereka sa'irun, sementara mereka akan beralih, mereka akan pindah kepada azab yang sangat mengerikan. Qala qawluhu balagh ay hadhihi ad-dunya mata'uha wa shahwatuha wa ladzatuha adalah bulghatun munaghasatun, yakni semuanya adalah bekal, yakni persiapan dunia dengan semua perhiasannya, dengan semua yakni syahwat kelezatan itu bulgha munaghasah wa daf'un waqtin hadirin qalil. Nah, yakni wadapun waktu, yakni wadapun waktu hadirun qalilun, yakni itu yakni sesuatu yang apa namanya bisa menolak, menghilangkan sesuatu yang sementara yang ada saat itu juga dan sangat sedikit. Nah, dafun waktu yakni bisa menolaknya hanya untuk sementara, hadir bisa hanya terlihat pada saat ini dalam keadaan qalil, sedikit, adalah sesuatu yang sedikit, bulu atau bekal yang sedikit yang tidak mungkin bisa yang mencukupi, dan artinya dibawa bahkan ditinggalkan pada ini ketika apa namanya dengan kematian atau segera lenyap. Au hadzal Qur'anul Azim atau Al-Qur'anul Azim alladhi bayyana lakum fihi al-bayan at-tam atau Al-Qur'an yang agung ini, Al-Quran yang mulia ini yang kami jelaskan bagi kepada kamu semua yang ada di dalamnya adalah al-bayan, yakni penjelasan-penjelasan yang sempurna. Balaghun lakum adalah yakni sesuatu yang disampaikan kepada kamu. Wazad bekal ila daril akhirah, bekal menuju negeri akhirat. Wa ni'mal zad wal bulgha, dan Al-Quran ini adalah ni'mal zad wal bulgha, sebaik-baik zad bekal dan bulat yang bisa mengantar iman, artinya simpanan yang bisa dibawa. Zadun yusilu ila darin na'im, yaitu bekal yang bisa yang membawa seseorang ke negeri yang penuh dengan kenikmatan. Wa ya'simu minal adabil alim, dan melindungi dia, menjaga dia dari adab yang sangat pedih. Fa huwa afdalu zadin yatazawwaduhul khalaiq, maka Al-Quran ini adalah sebaik-baik bekal, seutama-utama bekal yang dibuatnya ini disimpan, yang dibawa oleh seluruh manusia. Wa ajallu ni'matin an'amallahu biha 'alaihim, merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia yang pernah Allah berikan kepada mereka. Qala qawluhu fa'al yuhlaku bil 'uqubat, bukankah nah, tidakkah yang dibinasakan itu dengan hukuman, dengan siksaan itu, illa qaumul fasikun, tidak lain adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, meninggalkan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memilih kedurhakaan kepada Allah setelah datang kepada mereka nah, keterangan-keterangan yang jelas. Qala ay alladzi la khaira fihim, yaitu orang-orang yang tidak ada kebaikan mereka. Waqad kharaju an ta'ati rabbihim, mereka telah keluar lepas dari ketaatan kepada Rabb mereka. Walam yaqbalul haqq alladhi ja'atuhum bihi rusul, dan mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa kepada mereka oleh rasul-rasul. Wa'adzarallahu lahum an wa'andarahum, wa'adzarallahu lahum, yang Allah telah memberikan yakni uzur kepada mereka dengan adanya rasul-rasul tersebut. Wa andarahum, dan memperingati mereka, memperingatkan mereka dengan rasul-rasul tersebut. Fastamaru ala takdzibihim, tapi mereka lebih memilih terus berada di atas sikap mereka mendustakan, menganggap dusta ayat-ayat Allah, menganggap dusta yakni rasul-rasul tersebut. Wa kufrihim, dan terus dalam kekafiran mereka. Nas'alullah al-ismah wa nas'alullah al-afiyah wa nas'alullah an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Akhir tafsir surat Al-Ahqaf. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahuna. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah.